pisahnya kasih bukan kanda denai. Udara merangku isi tali cinta. Padu kan denai jonan lain di mungkin denai menerima. Walau kita batah humbasa namo. Menanti tumbuh kambang bungo cinta. Janji janji udah ingkari. Hati gak mungkin dibujuk babi dua di tengah laut. 똑한 진도 usah dijanjikan angin sarugo. 잠도 silayang-layang tiada angin di makananmu tabang. Lai cinta di urang indah di mamungkin kata jali. Baharu lai kasampaian. Bukan denai menyesali, bukan denai maratoi, bukan nyo denai tangisi, papi sahan sadonan Allah tak jadi. Allah kehendak dari nan kuasa. Di akhir masa bacinta, katiko udah kapai, batinggakan denai jo rindu. Indah kapadam di hati, sungguh pun udah tiada lain mai rangi. Dulu udah bimbing denai di dalam langkah nan penuh ajo cinta. Dulu segala impian hanya tahu

biasa udah disanjung. Kamari hinggo, kamari tak bangun. Kini udah kabatu nangan. Gampua-gampua sagalo pasandian. Kini udah kabatu nangan. Gampua-gampua sagalo pasandian. Sang acoban kui alasan nan babarikan buruak timbang denai nan bansai timbang ngami nan udaharo buruak timbang denai nan bansai timbang ame nan udaharo. Ame nan udaharo. sudah di dalam genggaman ku ramai. Lah denai coba maku bayang sama kinda ke malah tarasa. Dayo denai jadi ngom dek ku cindan.